Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah, zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntrumi dan tim pemburu surga. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di sini untuk dapat berkonsultasi mengenai masalah kesehatan di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya apabila sudah tersambung adalah berzikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Dan seperti biasanya pada pagi hari ini kita akan membahas seputar pengobatan nabawi yang meliputi ruqyah, zikir, tausiah, zikir dan juga bekam, segala macam yang berkaitan dengan kesehatan pastinya. Dan juga kami informasikan bagi Anda yang ingin berangkat ke Tanah Suci untuk haji dan umroh plus pada tahun 2010, Anda bisa langsung daftarkan diri Anda segera di PT Sahabat Karimah Wisata yang beralamat di Jakarta adalah di Rasuna Office Park PR07 di Apartemen Taman Rasuna di Jakarta tepatnya di nomor telepon 9829-3220 atau di 8370-7975. Dan seperti biasanya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimanakah pengobatan Ustadz Haji Cilik lakukan kepada para pasiennya seperti berikut ini dalam tayangan visualisasi. Silahkan. Saya menderita penyakit mah dengan sakit-sakit di badan lah, kesampuran. Tapi setelah mengikuti pikir bersama, penyembuhan alhamdulillah agak berkurang. Penyakit semua yang ada di derita saya sembuh dengan berkat pikir di sini di Padepokan silaturahmi. Kata dokter saya saraf tulang belakang itu tercepit. Setelah saya mengikuti ruqyah di Padepokan silaturahmi dan sini menghubungi, alhamdulillah merasa sakitnya merasa ringan dan sembuh. Saya punya penyakit yaitu stroke ringan. Pertama saya tidak bisa jalan sama sekali. Sudah berobat ke sana kemari tidak bisa jalan. Setelah saya mengikuti ruqyah di sini, lambat laun saya bisa jalan dan ini sudah agak sempurna. Penyakit saya adalah kaki pegel-pegel dan sering mumet, tapi alhamdulillah berkat ikut ruqyah ini ada perubahan. Selama ini saya mengikuti ruqyah karena saya punya penyakit pusing darah rendah. Setelah saya mengikuti terus, akhirnya penyakit saya bisa sembuh. Dan saya sangat berterima kasih pada hari ini saya diberikan sembako dan uang oleh Pak Haji Guntur Bumi. Saya sangat berterima kasih sekali. Tulsuli sangat bermanfaat, bagus sekali, murah yang pasti semuanya bisa menjangkau dan bagus banget. Tulsuli sangat mendukung dengan adanya acara ini. Ruqyah yang disarankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin. Karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji perintah, umrah adalah perilaku sunnah. Bagi Anda pemirsa yang ingin berangkat haji plus atau berangkat umrah, jangan kemana-mana, daftarkan ke PT Sahabat Karimah Wisata. Insyaallah menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Allah berfirman, wa'azin finnas bilhaji ya'tuka rijalan wa'ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amin. Serulah manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan menggunakan unta yang kurus yang datang dari segala penjuru. Allah memang tidak bisa kita lihat, Allah memang tidak bisa kita raba, tapi minimal kita bisa mencium rumah Allah. Bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, jangan kemana-mana, daftarkan di PT Sahabat Karimah Wisata. Insyaallah harganya juga bersahabat, didampingi dan dibimbing oleh para ustad-ustad nasional, juga didampingi oleh para artis-artis ibu kota. Harganya bersahabat loh, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin umroh atau pergi haji plus? Segera daftarkan diri Anda di PT Sahabat Karimah Wisata bersama saya, insya Allah. CEO akan berangkat bersama-sama Anda tahun 2010. Saya tunggu ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzin finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ashabihi. Selamat pagi pemirsa TVRI rahimakumullah. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda pagi hari ini kembali dalam Terapi Islam bersama tim pemburu surga dan Ustaz Cilik Guntur Bumi. Dan juga seperti biasa kita sudah kehadiran para guru-guru kita, Ustaz Aswan Faisal yang selalu setia mendampingi kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah, berkat doa semua. Alhamdulillah. Ustaz Cilik sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah, berkat doa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para guru, para alim ulama. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan juga sudah hadir Habib Aidi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat ya Ibu. Alhamdulillah, dengan doa kalian semua. Alhamdulillah. Ibu, Ibu yang selalu berdoa bersama-sama kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah segar-segar semua nih. Sehat-sehat. Enggak ada yang ngantuk nih. Kenapa bangunnya ini ya? Pagi-pagi Mbak. Pagi banget. Iya, karena ibu-ibu ini datangnya dari Majelis Salim Al-Hikmah Kebon Kopi Bintaro. Selamat datang sekali lagi ibu-ibu semuanya. Iya, dan kita bukan hanya bisa berdoa bersama, kita juga memberikan diberikan kesempatan untuk umroh dan haji. Insyaallah gratis, secara gratis loh. Anda hanya menulis kritik dan saran lewat surat. Ya, jadi kami tidak menerima SMS atau email ke alamat kami di info@sahabatkarima.com. Dan alhamdulillah insya Allah saya sudah terdaftar untuk haji tahun 2010 ini. Jadi saya menunggu Anda semua untuk berhaji bersama saya. Dan yang untuk para ibu-ibunya, pasti insya Allah kita akan lebih intensif bersilaturahim, berzikir bersama Ustaz Cilik Guntur Bumi, dan juga menambah ilmu kita insya Allah. Amin. Makanya daftarkan diri segera, karena yang penting harganya bersahabat. Dan kalau seandainya mengirimkan email, kritik dan saran lewat surat, yang pastinya insya Allah bisa mendapatkan hadiah ya. Dan segera akan ada di bawah, alamatnya. Anda bisa langsung mendaftar segera. Baik, dan mungkin sekarang kita langsung tanya-tanya nih sama Pak Ustaz. Ya? Satria. Dan mungkin Mbak Cici ingin bertanya terlebih dahulu ya. Mbak Cici tadi ngafalin, nunduk, ngafalin. Ngafalin doa. Makanya banyak di situ. Nggak ngafalin doa. Oh, iya. Ya, assalamualaikum Habib ya. Saya tanya Habib dulu ya. Soal pengobatan di tanah suci pakai air zam-zam. Nah, saya kepengen tanya, apa sih sebetulnya manfaatnya air zam-zam itu, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air zam-zam itu adalah salah satu air mukjizat yaitu Allah berikan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjut dikuatkan pula oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma'ul zam-zam liman syuribalah. Air zam-zam itu tergantung orang niatnya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa air zam-zam itu tergantung orang yang niatnya. Jadi air zam-zam ini air mukjizat dari Allah Ta'ala untuk keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dari itu dikuatkan oleh syariat Islam yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ditekankan kepada umatnya, zam-zam itu adalah obat dari seluruh macam penyakit dan tergantung niatnya seseorang. Dan minum zam-zam itu pula ada doanya khusus, ada doanya khusus. Itu diantaranya doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin dirahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa luar biasa. Dengan air zam-zam, niat yang simpel untuk menjadi manusia yang sukses, selamat dunia dan akhirat, itu Nabi sudah kasih bekal. Dari sebab minum itu air zam-zam, ya Allah tambahkanlah kami ilmu manfaat, kemuliaan, luaskanlah rezeki kami, kemuliaan, jadikanlah air zam-zam ini merupakan obat. Ya, jadikan obat dari seluruh penyakit yang dari seluruh aneka ragam penyakit. Amin. Amin. Di antaranya. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Berarti banyak sekali manfaatnya gitu ya Habib. Banyak manfaatnya, luar Amin. Biasa. Tergantung niatnya. Tergantung orang niatnya itu. Mm. Itu Nabi katakan, liman syuriba lahu, bagi siapa orang tergantung niatnya. Iya, iya. Dia niatnya kan sembuh, insya Allah, betul. Allah sembuh. Iya. Kalau seandainya pemirsa di rumah sudah niat ingin menelpon ke sini, bisa langsung menghubungi di 574347 atau 021 574348. Silakan bagi para pemirsa semuanya, dengan pasutnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan gak ngantuk ya Ibu ya. Baik-baik, silakan Mbak Cici. Tergantung niat Ustaz Aswan. Jadi kalau misalkan niat kita ingin terapi, ingin penyembuhan di sana, penjelasannya gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Kembali ketika kita mengingat hadis yang disebutkan oleh Habib mengenai ma'uz zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu mengikuti niat si peminumnya. Kalau niat peminumnya adalah sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan, syifa, maka insyaallah Allah akan sembuhkan. Amin. Jadi pernah kalau tidak salah ada seorang wanita terkena kanker akut, kanker parah. Dan dia sudah dinyatakan diponis tidak akan pernah bisa sembuh, bahkan mungkin umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Akhirnya perempuan ini datang ke Baitullahil Haram. Dan ketika dia datang, dia berniat bertekad diri untuk tidak keluar dari Masjidil Haram. Pekerjaan sehari-harinya hanya ibadah, tawaf, ibadah dan minum air zam-zam. Setiap dia minum air zam-zam, dia usapkan pada tubuhnya. Kemudian dia niatkan kepada Allah, dia niatkan terus. Tidak terasa hampir satu bulan. Ini kisah nyata, hampir satu bulan ternyata wanita itu mengalami kesembuhan total. Dan ini pernah dirasakan oleh para sahabat dahulu, kemudian oleh para tabi'in, tabi'in, tabi'in, termasuk para imam seperti Imam Malik, Imam Hanafi. Bahkan ada sahabat yang selama 40 hari tidak makan dan tidak punya makanan, tidak punya bekal. Ia duduk di Masjidil Haram. Ketika dia lapar, ia hanya minum zam-zam. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa zam-zam itu adalah minuman yang mengenyangkan. Karena dalam kandungan-kandungannya, nanti Ustaz Cedik akan sedikit membahas juga, ternyata ada kelengkapan gizi dalam air zam-zam. Itulah kenapa ketika kita meminum zam-zam yang rasanya agak tawar-tawar, keser, berbeda dengan air yang lain, biarpun air yang sudah dipurifier atau air apalah macam yang sudah diteknologikan, tetap air zam-zam tidak terkalahkan. Selain itu, air zam-zam itu ribuan tahun yang lalu sudah didoakan oleh orang-orang saleh, termasuk para aulia Allah, para nabi-nabi Allah dan para rasul-rasulullah. Itu ketika mereka melakukan tawaf, doa mereka itu menyerap ke air zam-zam. Dan sampai detik ini jutaan manusia membaca doa dan itu menyerap semua ke air zam-zam, dan kita bawa pulang insya Allah menjadi syifa. Amin. Wah, pas. Baik, sudah ada penelpon, kita kasih kesempatan dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Bapak, Bapak siapa dan di mana? Saya Dr. Sandi Tanai di Sulawesi Tenggara, Kendari. Di Kendari, ya Bapak paspornya? Iya. Paspornya? Berzikir untuk kesehatan? Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Baik, Bapak langsung ke Ustaz sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, suaranya kurang keras mungkin, master control. Ini Pak, sudah selama kurang lebih 4 bulan saya tinggal di rumah. Sakitnya sakit jantung, jantungnya jantung penjepitan. Jadi saya mohon bantuan dari Bapak Ustaz. Kiranya penyakit saya biarnya bukan berarti bahwa sudah apa. Mudah-mudahan sembuh karena Allah. Amin. Oke, Bapak saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Sakitnya di bagian bahu kiri dengan bahu kanan. Bau kiri dan bau kanan, panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Iya, seperti ketusuk-tusuk jarum. Oh, seperti ketusuk-tusuk jarum. Jangan-jangan mainan jarum nih. Enggak, Ji. Oh, enggak. Oke, Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya orang fanatik juga ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Udah. Kita hanya mohon doanya kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabba. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa yang melanggar, ya Allah. Yang kami melanggar perintah-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala, ya Allah. Astaghfirullah. Bapak. Ya alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya terus diminum airnya satu teguk, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali terputus, Ustaz. Oh ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah untuk bapaknya, nanti diusapkan di tempat-tempat yang sakit sambil menunggu penelpon yang lain sekali. Iya, iya betul. Nah, mungkin tadi melanjutkan Ustaz sembari menunggu telepon juga, ya. Mbak Cici katanya di PT Sahabat Karima untuk Umroh dan Haji Plus ada plusnya nih, ada terapi pengobatannya. Bisa dijelaskan enggak Ustaz nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa adanya Sahabat Karima? Memang untuk mencari banyaknya sahabatnya. Yaitu banyaknya silaturahmi, dan tujuan kami masih ada hubungan dengan pengobatan, yaitu ada program pengobatan di Tanah Suci, tidak hanya umroh saja. Jadi ibadah umroh khususnya difokuskan kepada umroh ya, untuk beribadah ke Tanah Suci sambil diterapi pengobatan-pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti apa pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyifau talasa. Tiga macam pengobatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa diterapkan, tiga. Wahid, memakai alasal, memakai madu. Di sana pun kita akan terapi dengan memakai madu. Ya, Isnan, memakai al-hijamah bekam. Saat ini mungkin bisa dilihat, ya, ini dengan memakai al-hijamah bekam. Ini akan dibekam pula. Ya, telasah, memakai alkiah, sengatan besi panas atau batu yang dipanaskan atau bara api, ini hukumnya makruh apabila dalam keadaan darurat difokuskan kepada yang lumpuh atau yang stroke yang tidak bisa melakukan aktivitas, yang juga dengan memakai rukyah dan zikir di tanah suci. Dan insya Allah kita berikan kesempatan penelpon. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, dengan Ibu siapa, di mana? Bisa lebih keras lagi Ibu? Umi di Surabaya. Ibu Umi di Surabaya, pastornya Ibu? Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Iya, suaranya studio kurang keras, halo. Iya, terserah Ustaz. Iya, silakan Bu, monggo. Ya Ustaz, ini saya punya keluhan sakit di sebelah lagi Ustaz. Gimana Bu? Ini keluhan sakit pinggang di sebelah kiri. Sakit pinggang sebelah kiri. Iya. Panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau seperti ada yang berjalan? Seperti ketusuk-tusuk nyeri gitu Ustaz. Seperti ketusuk-tusuk jarum? Iya, nyeri gitu Ustaz. Nyeri gitu ya, panas ya Bu? Oke, panas ya. Oke, Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah yakin, Ustaz. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin, Ustaz. Yakinnya kepada Allah ya. Ya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Rabbal Ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram kembali ya Allah. Angkatkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Halo Ibu. Iya Pak. Dengan Ibu istighfar, mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita, ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Ibu rasakan dengan istighfar, ingat kepada Allah, yang Ibu rasakan hatinya bagaimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya, diminum airnya satu teguk Bu. Bismillah. Gimana Bu? Puasa. Oh puasa, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit sambil istighfar Bu ya, dikeluarkan suaranya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sudah Bu? Sudah? Sudah. Oke, tarik nafas, hentakan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semangat Bu, lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Satu lagi lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup Ibu. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka sama di tempat yang sakit lagi. Bismillah. Sudah Bu? Sudah. Ibu, tadi setelah kita baca doa bersama-sama, mohon kepada Allah, setelah diusap dengan tempat-tempat yang sakit, yang dirasakan bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana suaranya? Studio kurang keras deh kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu, untuk selanjutnya ini ada jahe, nanti dibakar setengah matang ya Bu. Ditumbuk halus, nanti ditempelkan di tempat yang sakit. Sebelumnya bacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya ya. Di rukiah sendiri, apa namanya, jahit tersebut ya Bu. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya Bu ya. Ini ada keberhasilan datangin dari Allah. Bukan kita mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita bersama-sama doa mohon kepada Allah ya. Ibu sebutin alamatnya di mana Bu? Surabaya. Ya, Surabaya di mana? Nanti saya kirim surat Surabaya nyasar ke wali kota lagi. Di Jagaraga, Pak. Di Jagaraga. Jagaraga. Dada, Jalan Dada. Jagaraga. Oh, Jalan Gajah Mada. Oke ya Bu ya, mudah-mudahan berkah ya Bu. Asli dari Surabaya? Asli. Jenengan asli Surabaya Bu? Asli Pak. Arek Surabaya dengan? Jelas. Benar. Oke, mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita informasikan sekali lagi nih Mbak Sri mengenai umrah dan haji. Iya, saya udah gak sabar. Dari PT Sahabat Karima Wisata. Karena saya sangat menunggu kita berhaji bersama insya Allah di Sahabat Karima Wisata yang beralamat di Jakarta, Jalan Rasuna, di Apartemen Taman Rasuna, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Indonesia. Dan juga ada cabangnya di Pondok Indah, Jalan Pinang Emas 4, Blok UT 13, nomor 2. Dan juga kami punya cabang di Semarang, di Ruko Imam Bonjol Square, Jalan Imam Bonjol, nomor 176. Dan teleponnya bisa dicatat di layar kaca Anda. Yang penting harganya bersahabat dan ada terapi pengobatan, ada zikir bersama, dan insya Allah kita akan terus menerus mengisi jiwa kita. Amin, insya Allah. Atau mungkin pemirsa semuanya bisa langsung buka websitenya di www.sahabatkarima.com. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Masih bersama kami, dan kami informasikan pula bahwa ada berita gembira nih untuk Anda pemirsa yang ada di Sumatera Selatan. Insya Allah PT Sahabat Karima Wisata akan membuka cabang di sana, dan nanti tepatnya di Prabu Muli ya Mbak Astri ya. Untuk alamat nanti menyusul. Ya baik, kita makin dekat saja ke pemirsa. Iya, harus ya, insya Allah. Amin insya Allah, karena insya Allah Mbak Astri juga ini ya salah satu pembimbing juga ya. Insya Allah, alhamdulillah sudah terdaftar untuk 2010 haji. Amin. Amin. Tapi insya Allah saya juga berdoa bisa umur bersama sama pemirsa semua. Amin. Di Sahabat Karima Wisata dengan harga yang bersahabat. Amin. Mbak Cici, silakan. Semuanya. Amin. Amin. Amin. Nah mungkin mungkin kita informasikan juga nih Mbak Cici, gimana kalau misalnya ada yang gratis nih dari PT Sahabat Karima Wisata. Jadi apabila Anda mengirimkan saran dan kritik ya, tadi sudah disebut sama Mbak Aci dan Mbak Putri, saran dan kritik yang terbaik akan kita ambil sekitar 5 orang kalau umrohnya gratis hadiahnya. Tapi lewat surat, tidak boleh SMS dan email. Atau kalau SMS sama email susah nanti mendingnya gimana ya. Boleh bertanya lagi nih ada Mbak Putri. Silakan Mbak Cici. Cilik soal yang pengobatan tadi kan bukan hanya air jam-jam, ada juga pengobatan azwa, kurma, kemudian habar sauda dan lain sebagainya. Penjelasannya gimana tuh Ustaz? Iya, makanya di Padepokan Silaturahmi bergabung dengan Sahabat Karima ini satu ya, satu kesatuan yang saling melengkapi. Bagaimana mungkin dulu sudah divonis kalangan medis, contoh kanker payudara, kanker rahim ya, jantung atau paru-paru stadium 4 sampai mungkin 5, bahkan sampai mentok berapa kakak ngerti ya kan, seolah-olah yang menentukan medis mati hidup ini ya kan. Allah yang memberikan penyakit, pastinya Allah yang akan memberikan kesembuhan. Makanya tidak ada obat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita bersama-sama terapi yuk, bersama-sama di tanah suci bagi yang betul-betul divonis. Ada program untuk program umroh, itu program umroh pengobatan di tanah suci. Plus itu sudah sekaligus, dan mudah-mudahan langsung di tanah sucinya, di rumahnya Allah. Allahnya akan malu apabila tamunya tidak dikabulkan hajatnya. Ya kan? Makanya kita betul-betul doa kepada Allah di tempat-tempat yang mustajab kita bimbing, tempatnya di mana gitu kan, ini tempatnya titik-titik mustajab ya. tempat-tempat yang pada waktu betul-betul dikabulkan oleh Allah, dan pada waktu nanti sudah diterapi dengan kurma acua, diterapi dengan air zam-zam, diterapi dengan rukyah, bokam ya, terus di dengan ramuan-ramuan herbal yang kita sudah persiapkan. Nah, langsung di Tanah Suci, di Madinah, di Mekah. Makanya ada metode di sahabat Karimah ini, metode pengobatan plus umroh. Kenapa disebut umroh plus umroh pengobatan sekali? Plus pengobatan. Plus pengobatan. Baik, kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bapak siapa, di mana bapak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Bapak siapa, di mana? Pak Edi. Pak Edi di? Ulu Jami. Di Ulu Jami. Pasornya bapak? Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Silakan bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bapak, monggo. Pak Ustaz. Ya. Saya punya keluhan cukup lama, udah setahun lebih. Ya. Agak dipercepat pak. Sakit kepala saya ini udah setahun lebih. Saya udah bawa kemana ke dokter beberapa macam dokter juga ya, kan banyak. Oke. Okay. Apa gitu. Iya. Yeah. Ini mungkin belum ada hasil maksimal gitu. Oke. Okay. Saya coba sama Pak Ustaz, gimana keluhan ini kepala ini, kalau saya mau ngambil wudhu itu sempoyongan kayak mau jatuh. Kalau cek darah itu tiap bulan gitu. Oke. Okay. Ada masalah gitu. Oke. Okay. Kalau mau sholat saya kadang sholat dulu gitu. Oke. Okay. Kalau terutama kalau maghrib, kalau malam itu saya kayak apa gitu. Kayak apa pak? Kayak ditusuk ada, kadang kayak diparit ada, kayak itu nggak bisa tidur juga susah gitu. Waduh, kayak ditusuk, kayak diparit, kayak ditusuk gitu. Kayak Zoro dengan pedang-pedangan. Halo ibu pak. Yes. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin. Allah. Yakinnya kepada Allah. Jangan kepada silik guntur bumi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Diatur ya Pak, di hatinya diatur, hanya mohon doanya kepada Allah. Sudah dipersiapkan ada satu gelas? Alhamdulillah. Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Saat ini nonton dengan siapa Pak? Pak Edi. Sama siapa di rumah nontonnya? Saya sendiri. Sendiri ya. Oke, sambil nanti alamatnya juga dicatat, mungkin Master Control juga memberikan alamat padepokan pengobatan, dan mungkin yang ingin pengobatan langsung di Tanah Suci alamatnya pun ada untuk yang pendaftaran di sahabat Karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله رب البرايا. يا الله يا ربي أمن الله في دوسا kami يا الله. Jauhkanlah kami dari bala-bala penyakit dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Astaghfirullah minal khataya. Halo Bapak. Ya, dengan istighfar ingat kita dosa ketuk, mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin melanggar perintah-perintah Allah. Yang Bapak rasakan dengan istighfar ingat kepada Allah, yang Bapak rasakan bagaimana, Pak? Hati, perasaan Bapak. Hati terasa tenang. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Istighfar saja hanya satu atau dua kali putaran bisa membuat hati kita tenteram apabila kita rasakan Allah dekat dengan kita. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan kita zikir kepada Allah hati kita akan tenteram, tenang dan nyaman. Alhamdulillah. Oke, Bapak, bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya terus diminum airnya satu teguk, Pak. Sudah, Pak? Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di muka dan di tempat yang sakit sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sudah, Pak? Sudah. Sudah. Oke, setelah diminum dengan airnya. Tadi alhamdulillah ada perubahan dengan hatinya tentram, minimal tenang dan nyaman terlebih dahulu menghadapi penyakit seberat apapun ya. Terus setelah itu minum air putihnya, dibacakan doa atau diusap tempat yang sakit, rasanya bagaimana sekarang? Alhamdulillah. Halo, apa juga? Gimana Pak? Alhamdulillah, ada sejuk. Ada sejuk. Nanti diterapi sendiri ya Pak dengan surat Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah di airnya ya, yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang. Ini orangnya agamanya Shinto nih, bukan Islam ya. Air yang diteliti dengan membacakan ayat suci Al-Quran ini membentuk molekul semacam seperti ini. Bisa terlihat Bapak di rumah? Halo Pak? Iya. Bisa terlihat ya, Bapak dari mana Pak? Hujan. Dari Jakarta. Oh dari Jakarta, mungkin kameranya bisa di zoom. Ini air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran membentuk molekul kristal segi 6. Ya. Ini sangat dahsyat sekali, yang sudah didinginkan dengan 0 derajat Celcius, terus difoto dengan kecepatan mikron. Ini air yang sudah dibacakan doa dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, tadi salah satunya Bapak membacakan surat Al-Fatihah, istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan air yang di dalam tubuh kita yang negatif, karena pada dasarnya 98% itu tubuh kita kandungannya air. Apabila di dalam tubuh kita ada kandungannya energi jahat atau energi negatif, air yang sudah dibacakan dengan energi positif yang dibacakan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menghilangkan energi yang jahat, energi negatif. Amin. Halo Bapak. Halo. Bapak di mana alamatnya Pak? Halo ya Pak. Lengkapnya Pak? Di Ulu Jami. RT RW nomor telepon? F07 RW02. Jakarta mana Pak? Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan, bener, jangan-jangan karyawan TVR ini? Jakarta Selatan. Jangan-jangan karyawan TVR ini? Bukan. Bener. Bukan. Demi Allah nih Pak. Demi Allah. Oke. Sering nonton tayangan ini enggak Pak? Baru 2 kali ya. 2 kali ini bisa langsung masuk, yang mungkin berkali-kali tidak masuk. Kritik ya. Dan syarat buat kita, silakan Pak, monggo. Ada saran kritikan buat kita Pak? Halo? Alhamdulillah. Semoga dengan adanya zikir dan rukyah ini, semoga banyak orang yang terbantu dan tertolong, terutama bagi orang yang menderita sakit, apakah itu sakit dari medis maupun non medis. Amin. Amin. Tetap hanya mohonnya doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bapak ya. Iya. Sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santun dan anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa Bapak ya. Halo. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terdengar suara saya tadi, Pak. Kedengar. Ya, sholatnya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Bagi yang ingin ikut terapi pengobatan di Tanah Suci, ikut umroh plus pengobatan, silakan bisa daftarkan ke sahabat Karimah yang ada di Rasuna Said atau di yang ada di Pinang Mas atau yang ada di Semarang Jalan Imam Bonjol. Teleponnya ada di layar kaca atau mungkin kalau mungkin nyatetnya jalannya cepat bisa tanya ke padepokan untuk alamatnya. Begitu Bapak ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang program kita ini program sambil dakwah. Ya, adanya travel-travel itu sarana untuk dakwah pula. Ya kan? Kita pun ada sarana untuk dakwah, untuk bagaimana mempermudah ke Tanah Suci. Semuanya mempermudah, jangan sampai mempersulit. Mudah-mudahan ada plusnya ini dimanfaatkan untuk positif kita ke Tanah Suci. Allahumma amin. Nah, mungkin untuk para jemaah yang ada di sini ingin langsung tanya nih Ustaz ya, mengenai penyakit. Silakan. Ada? Silakan Bapak atau Ibu. Jangan jauh-jauh. Ya, silakan Ibu. Oke, silakan. Silakan langsung aja, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari Al-Fatihah. Bulan saya kaki ngilu-ngilu dan suka aku. Tapi pinggang saya suka sakit. Tak solusinya kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya langsung saja bagi yang mungkin ibu-ibu yang umurnya 17 tahun, itu berapa Bu? tahun. Berapa tahun, Bu? 65. Oh, 65. Enggak lah, 16. Ya, bagi yang mungkin 30 ke atas, boyoknya sudah reot ya. Pak Suhendi, alhamdulillah enggak ya? Enggak, alhamdulillah siap itu. Ya, yang mungkin sedikit duduk lama, terus bangun tidur pun ngoleh kanan ngoleh kiri, pinggangnya pegel, punggungnya pegel, cengeng, keras, ya, sering pusing-pusing. Pusing itu ada dua, pusing darah tinggi, darah rendah, atau mungkin pusing utang. Kalau enggak ya, apa? Apa berarti apa ini pusing apa? Mudah-mudahan utangnya lunas. Amin. Berarti utangnya banyak kan? Ketahuan. Sampai master kontrol semuanya pada ketawa. Kemudian Ustaz. Ya. Kemudian. Nah, ini bagi yang mungkin sakitnya sering pusing, bahkan sampai yang mikirin utang sekalipun ini bicara begitu ya. Karena mungkin masuk angin masalahnya. Nah, itu pakai jahe. Ya, biar bukan lunas. Lunas pada utangnya tetap dibayar. Biar tidak masuk angin, tetap makan konsumsi tetap. Terus dibuat seduhan wedang jahe. Tahu wedang jahe atau minuman jahe ya. Air panas, jahe ditumbuk setengah matang, dikecap. Ya, nanti dimasukkan terus dibuat minum. Terus bagi yang darah tinggi konsumsi bawang putih. Ya, dikukus boleh 5 butir atau 5 buah atau dikongso. Apa itu? Oseng-oseng apa? Sangrai. Tumis, sangrai atau apa itu? Pokoknya kalau yang di wajan sereng-sereng pokoknya gitu ya. Terus juga apabila mungkin karena asam urat ya. Ya, atau mungkin memang kesleo semacam seperti itu, mandinya memakai air hangat, campur garam 1 sendok, terus dicampur dengan belerang 1 sendok pula. Ya, bacakan Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Mohon doa ya Allah, mudah-mudahan air ini yang saya ruqyah ada manfaatnya. Apabila tubuh kami ini ada penyakit medisnya, hilang. Amin. Apabila dalam tubuh kita ini ada penyakitnya gaib, jin atau mungkin santet, sihir, guna-guna atau pelet, melet gitu kan. Ya Pak? Iya. Mudah-mudahan hilang. Amin. Amin. Mudah-mudahan dimandi buat dari kepala sampai kaki. Amin. Salatnya jangan sampai ditinggal, pesan kita. Ya, sedekah pun sama. Ya, zikir, baca Al-Qur'an, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Amin. Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita mohon doanya kepada Allah yang mungkin susah menelpon. Kita bersama-sama, kita ada air satu gelas, kita mohon doanya kepada Allah, syukur-syukur dicampur dengan air zam-zam. Ya, bagi yang ingin mendaftar untuk pengobatan di tanah suci atau pure hanya ibadah ke tanah suci, kita juga bisa menerima di PT Sahabat Karimah Wisata, ada di Semarang, Jawa Tengah, yang ada di telepon 024-3566-844. Ya, 024-3566-844 yang di Semarang, Jakarta 021-751-3132. Atau tanya di alamat ini, tanya untuk pendaftaran umroh dan haji, insyaallah kita bantu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah, kami menegakkan tangan kepadamu ya Allah. Mohon ampun segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami yang saat ini memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kekhilafan kami. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak melanggar perintahmu ya Allah. Atau kami menyia-nyiakan orang tua kami, menyia-nyiakan anak istri kami. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Terimalah tobat kami yang saat ini kami menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Amin. Yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat. Keluarga mereka kebingungan ya Allah. Maka tenteramkanlah keluarga mereka. Sembuhkanlah kami. Sembuhkanlah saudara kami yang saat ini sakit belum kunjung sembuh ya Allah. Berikanlah kesabaran, keikhlasan ya Allah dalam menjalankan ibadah tersebut. Ya Allah ya Rabbi, rukunkanlah rumah tangga kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikanlah kekuatan iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah rizki kami umat Islam ya Allah yang halal ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji banyak mengeluarkan biaya, maka mudahkanlah rizki kami, mudahkanlah rizki kami ya Allah. Apabila rizki tersebut masih di atas langit, turunkanlah untuk kami. Apabila rizki tersebut masih di dalam bumi, keluarkanlah untuk kami yang halal dan ghoridoi ya Allah. Ya Allah ampunilah ya Allah segala dosa kedua orang tua kami yang mungkin yang mengikuti doa pada sore pada pagi hari ini. Orang tuanya sudah menghadapmu, sudah di liang kubur. Lapangkanlah kubur mereka. Terimalah amal dan ibadahnya. Cahayailah cahaya kuburnya dengan cahaya yang indah. Kami anak yang ingin berbakti kepada orang tua kami, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tadi doa mohon kepada Allah, mungkin cucuran air mata kita, kesedihan kita betul-betul kita luapkan kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Air yang sudah dibacakan doa, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Diruqyah sendiri air tersebut. Terus diminum satu teguk, usapkan sisanya di tempat-tempat yang sakit. Sisakan separuh, nanti akan dicampur dengan air 1 liter, dibuat seminggu. Ya, apabila habis, sisakan separuh terlebih dahulu, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali terlebih dahulu atau secukupnya. Terus dikonsumsi seperti biasa, pagi, sore, pagi setelah sholat subuh, sore setelah sholat maghrib. Dan satu pesan kami, saat ini sakit, kok belum kunjung sembuh, teguran dari Allah. Ya, Allah betul-betul sayang dengan kita, diberikan cobaan agar kita lebih banyak ibadah kepada Allah. Dan kami mudah-mudahan, kita juga tunggu kritik dan sarannya. Bagi yang ingin mendapatkan umroh gratis, kritik dan saran bisa dikirimkan lewat surat ya. Mudah-mudahan apabila ingin mendaftarkan umroh dan haji, silakan Mbak. Ya, atau langsung bisa daftar di PT Sahabat Karema Wisata, alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca, atau mungkin bisa langsung buka websitenya di www.sahabatkarema.com. Baik, Ustaz, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan memberi berkah untuk kita semua. Amin, amin. Saya Putri Abbas Senen, Mbak Sri Ifo, Mbak Cici Tegal juga seluruh kru harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.